Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar RRI yang berbahagia, pada hari ini kita mengkaji surat Maryam ayat 41. Allah subhanahu 42. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubshir wa la yughni anka shay'a. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada pamannya, wahai pamanku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Pendengar yang dimuliakan Allah, ulama banyak menafsirkan kata abihi dengan bapak. Tapi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menafsirkan abihi dengan paman. Apa beda bapak dengan paman? Bapak adalah orang tua kandung kita yang darinya kita lahir. Paman adalah saudara dekat, saudara kandung dari ayah kita atau dari ibu kita yang laki-laki. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kenapa ada ulama yang mengatakan bapak dan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menafsirkannya dengan paman? Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menegaskan bahwa silsilah Nabi Muhammad itu tidak ada yang menyembah berhala. Kita ketahui bersama, Nabi Muhammad adalah tetesan Nabi, keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Ismail anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, jika orang tuanya, ayah kandungnya menyembah berhala, maka keturunan Nabi Muhammad penyembah berhala. Tapi kalau paman Nabi Ibrahim penyembah berhala, maka itu tidak menjadi masalah. Paman Nabi Ibrahim penyembah berhala, paman Nabi Muhammad pun penghadang dan penyembah berhala. Abu Lahab, Abu Jahal, itu adalah keluarga besar paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dari paman atau ayah, ayat ini mengatakan kepada kita, manusia cerdas menginginkan kecerdasan itu juga ditransfer kepada orang lain. Manusia yang bahagia seperti Ibrahim menginginkan kebahagiaan tercurahkan pada keluarga besarnya, kepada pamannya, kepada makciknya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada siapa saja, kepada masyarakat sekitarnya. Islam itu, agama yang diturunkan Allah itu berisikan kebahagiaan. Allah menginginkan kebahagiaan itu disebarluaskan kepada manusia melalui jalur dakwah dan akhlak mulia. Maka ketika Ibrahim berkata kepada pamannya, jangan menyembah berhala, karena berhala itu merepotkan, tidak membahagiakan, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi kontribusi apapun. Zat yang seperti ini, berhala, patung, hewan, manusia, langit, matahari, bumi, jika disembah, lebih banyak tidak memberi kontribusinya, tidak dapat menolong hambanya daripada menyelesaikan masalah kita. Maka orang cerdas berkata seperti Ibrahim, jangan sembah berhala. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita baru dengarkan tadi dan sudah digaji panjang lebar oleh Ustaz Zainal Arifin ada hal yang ingin kita pertanyakan di sini adalah kenapa ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala padahal kita sudah mengetahui semuanya. Tapi yang paling terpenting di sini bukan kita sekedar mengetahui, sampai di mana kita mengamalkan ayat yang sedang kita kaji saat ini. Karena ada manusia yang terparah pada saat ini, mereka itu sholat menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka selalu menyembah yang lainnya. Juga mereka mendengarkan, tidak mendengarkan perintah Allah dan Rasulnya, selalu mendengarkan bisikan-bisikan lainnya, yang mana semuanya itu tidak akan pernah menolong sedikit pun. Bahkan pada hari kiamat nanti, orang-orang yang disembah itu adalah orang-orang yang akan melepaskan diri dari kita masing-masing. Kalau pada zaman dahulu sudah jelas bahwasanya terpisah dia melaksanakan antara dua, ingin melaksanakan perintah yang diturunkan Nabi Ibrahim atau dia akan kufur, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala yang diyakini oleh Nabi Ibrahim dan sampai para nabi pada saat ini, apakah dia meyakini kekuatan lain? Tapi sekarang kita ini sudah berbaur, sholat juga, puasa juga, tapi kita juga banyak yang kita yakini kekuatan itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah perlunya kita dalam kehidupan ini agar kita tidak mencampuri. Ingat bahwasanya ibadah itu adalah berupa ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia tidak menunjukkan ketaatan dan ketundukan akan perintah Allah dan larangan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu berarti sudah menjauhi apa makna dari ibadah tersebut. Bisa saja dengan patung-patung yang ada di rumah, atau harga patung itu lebih mahal daripada yang lainnya yang selalu ia dambakan materi, sebagaimana yang didambakan oleh anak Nabi Nuh yang bernama Kanaan, lebih memilih sifatnya materi sehingga dia menginginkan gunung itu yang akan menyelamatkannya dari banjir bandang tersebut. Tapi ingatlah, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Maka untuk itulah, kalau kita sudah meyakini ini, maka kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita, dengan ketundukan kita. Itulah sesungguhnya makna ibadah yang mesti kita kembang luaskan. Selama kita beribadah kepada Allah tidak menunjukkan ketaatan, tidak menunjukkan kedudukan dalam arti kata akan perintah Allah, baik dari segi larangan ataupun perintahnya yang kita sembah, maka kita berarti masih diragukan keimanan kita, atau bisa jadi keimanan kita itu belum sempurna. Berhati-hatilah kita, karena hidup ini hanya sekali. Bahkan bukan sekali, hidupnya ini ada sifatnya sementara. Kesementaraan itu berarti dengan mengatakan ketidakabadian, tidak kekal. Maka perlulah kita mengambil kehidupan itu yang kekal, yaitu di akhirat kelak nanti, sebagaimana yang telah disinggung pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, bahwa mana yang harus kita pilih hidup ini, hidup yang kekal abadi atau sifatnya sementara. Maka inilah yang paling dipentingkan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kesimpulannya, Nabi Ibrahim, para nabi, para dai, mubaligh, ustaz, para penceramah, semuanya menginginkan kebahagiaan bagi umat manusia. Puncak kebahagiaan itu ketika manusia menyembah Allah, Tuhan yang esa, satu, tidak memiliki sekutu. menyembah selain Allah, Tuhan yang tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar, atau melihat dan mendengar tapi tidak bisa menolong, adalah kesengsaraan. Kebahagiaan Islam ingin diketok tularkan, ingin dibagi kepada seluruh umat manusia dengan cara raihlah petunjuk Allah dan ikuti jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.